Namaku bertahan demi cinta, wujudkan sebuah harapan. Namun ku rasa cukup ku menunggu, semua rasa telah hilang. Sekarang aku tersadar, cinta yang kutunggu tak kunjung datang. Apalah arti aku menunggu.